dia. Kau sakitiku terus dia. Apakah kau menyadarinya bahwa ku telah tahu semua. Ku terus diam, entah sampai kapan ku bertahan. Segala perih ku rasakan, kau ada di dekapannya. Suka hatimu sedalam inginmu. Agak kau sadari aku di sini untukmu. Ku terus diam, entah sampai kapan ku bertahan. Segala perih ku rasakan, kau ada di dekapannya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, sedalam dinginmu. Takkah kau dari aku di sini untukmu. Coba untuk mengerti kau, tapi kau tak pernah menyadarinya. Coba untuk lepas.